Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari-hari akhir dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang merupakan hari dunia yang terbaik, yang beramal soleh padanya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jumat tadi itu bagi kitanya adalah merupakan hari yang ketujuh. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara Jumat itu sendiri kan adalah hari yang terbaik dalam satu pekan. Ketika dia bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka keutamaannya pun berlipat ganda. Karena di sisi lain dia merupakan hari yang terbaik di setiap pekannya. Di sisi dua, yang kedua adalah karena berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang merupakan beramal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih tersisa bagi kita tanggal 8, 9 dan 10. Tanggal 8-nya diistilahkan dengan hari tarwiyah. Karena para jemaah haji mempersiapkan diri dan memulai hajinya kembali untuk beranjak menuju ke Arafah. Dan puncaknya adalah di tanggal 9 yang diistilahkan dengan Yaumul Arafah, yang merupakan Hajjul Akbar, Al-Hajjul Akbar, karena pemusatan pelaksanaan haji itu adalah di hari Arafah tersebut, maka diistilahkan dengan Al-Hajjul Yaumul Hajjul Akbar, hari Arafah tersebut. Bagi kita yang tidak menunaikan haji, disyariatkan untuk puasa di hari tersebut. Keutamaan puasa di hari Arafah tersebut sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis Abi Qatadah, ketika ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taumi yaumil Arafah, qala ahtasibu an yukaffira sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Oleh karena itu, mari jangan disia-siakan tanggal 9 Zulhijjah untuk kita berpuasa. Puasanya sunnah, tidak sampai wajib. Namun para ulama memasukkannya ke dalam jenis puasa sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan melaksanakannya, meskipun tidak wajib. Karena keutamaan besar tersebut. Keutamaan pertama, dia bertepatan di hari yang merupakan di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang beramal soleh padanya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. dibandingkan hari-hari yang lain. Yang kedua, ya hadis tadi, yaitu keutamaan khusus puasa di 9 Zulhijjah ini adalah menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dia lebih utama dari berpuasa 10 Muharram yang hanya menghapus setahun sebelumnya. Lebih-lebih lagi, hari Arafah tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yu'tiku 'abdahu yaum Arafah." Hari yang Allah paling banyak membebaskan, memerdekakan hambanya dari neraka. Itu adalah di hari Arafah tersebut. Di hari Arafah tersebut. Jadi besar sekali keutamaan beribadah di hari Arafah tersebut. Apapun ibadahnya. Puasa, sholat-sholat sunnah, samping melaksanakan sholat wajib. Takbir disyariatkan mulai takbir yang mengiringi sholat lima waktu itu semenjak subuh hari Arafah, yang diistilahkan dengan takbir al-muqayyad, takbir yang mengiringi sholat-sholat lima waktu. Silakan mau dibaca langsung setelah salam dilakukan oleh sebagian para ulama, atau setelah dia zikir, daripada zikir-zikir sholat, karena zikir-zikir sholat itu tidak dibedakan di hari raya maupun di luar hari raya, hendaknya tetap berzikir dengan zikir-zikir sholat, baru setelah itu takbir. Itu tentunya di antara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi demikian, kita masih ada beberapa hari daripada hari-hari yang afdol untuk beramal padanya, puncaknya adalah di hari Arafah. Mungkin barangkali masih berulang pertanyaan, bukankah di Mekah saat ini mereka sudah hari Tarwiyah dan besok sudah Arafah, sedangkan kita berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah kita baru tanggal 9-nya kita puasa Arafah. Kenapa kita tidak berpuasa besok saja karena wukuf di Arafah besok? Itu sudah ditanyakan kepada para ulama. Di antaranya ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan, apabila di suatu daerah 9 Zulhijjahnya berbeda dengan Saudi, maka apakah kita melaksanakan puasa Arafahnya seperti bertepatan dengan wukufnya Arafah jamaah haji, atau berdasarkan daerah masing-masing ataupun tempat masing-masing? Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kita baca terjemahannya, kata beliau, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah muncul hilal dianggap serempak di seluruh dunia atau berbeda-beda karena adanya perbedaan matlah? Matlah artinya perbedaan wilayah munculnya hilal. Yang benar adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan matlam. Ini yang dirojekan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang benar, kata beliau, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan matlam. Contohnya, kata beliau, apabila hilal sudah terlihat di Mekah, misalnya, sekarang hari tanggal 9, hari Arafah, sementara itu hilal di negara lain terlihat sehari sebelumnya, ada di daerah lain mendahului, sehari sebelumnya terlihat. Jadi ketika hari Arafah di Mekah, mereka di negara tersebut sudah tanggal 10. Ini mendahului contohnya. Sudah tanggal 10, maka mereka tidak boleh berpuasa pada hari itu. Karena hari itu adalah hari Id bagi mereka. Meskipun di Mekah baru tanggal 9. Tapi di daerah mereka sudah tanggal 10. Mungkin kan bagian timur ataupun bagian barat daripada Mekah, mungkin bisa jadi mereka lebih dahulu daripada Mekah. Demikian pula sebaliknya, kata beliau. Contohnya seperti kita di Indonesia sekarang ini. Ketika Ru'yatul Hilal mereka tertinggal, kita tertinggal satu hari. Dari Ru'yah di Mekah, dari Ru'yah Hilal di Mekah. Artinya ketika tanggal 9 di Mekah, mereka baru masuk tanggal 8. Nah ini yang kita sekarang alami. Di Mekah, hari tadi, Jumat tadi sudah hari Tarwiyah. Mereka sudah memulai haji. Memulai haji dan beranjak menuju ke Mina. Untuk besoknya menuju ke Arafah. Nah, tertinggal ke satu hari, artinya ketika tanggal 9 di Mekah, mereka baru masuk tanggal 8. Kita besok baru tanggal 8. 9, Mekah sudah 9. Apakah kita puasa besok? Atau puasa Arafah itu adalah sesuai dengan tanggal 9 kita? Dalam keadaan ini, mereka berpuasa Arafah pada tanggal 9 di negara mereka masing-masing. Maka kita puasa Arafahnya ya hari Ahad. Meskipun hukum di Arafahnya hari Sabtu besok. Jadi kita tetap berpuasa Arafah tanggal 9 di negara kita. Yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Tanggal 10 di Mekah. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftir." Apabila kalian melihatnya hilal maka puasalah, kalau apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Ini terkait dengan Ramadan tapi perlakuannya sama. Mereka yang hilalnya tidak terlihat dari arah mereka berarti mereka belum melihatnya. Yang belum terlihat dari Indonesia berarti belum melihatnya. Maka mau tidak mau tertunda dari Mekah. Nah ini di antara fatwa para ulama terkait dengan hal ini. Jadi ya tidak ada salahnya kalau mau puasa besok. Karena mengisi 10 hari pertama ini dengan puasa itu termasuk amal saleh. Seperti tadi Jumat. Yang berpuasa Jumat untuk menjadikannya sebagai amal saleh. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tentunya itu utama. Tapi untuk dikatakan hari Arafahnya, maka puasa hari Arafahnya adalah di tanggal 9 di negeri masing-masing. Bukan berpatokan dengan wukuf Arafah di Mekah. Terkait dengan puasa. Tanggal 10-nya kita melaksanakan Id. Termasuk hari yang afdol juga. Afdol yaum, yaumun nahar dalam sebuah hadis. Hari yang afdol adalah hari nahar, hari disembelihnya kurban. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu nahar, yaumu aklin wasurbin wazikrin lillah. Ayamu tasyrik ya setelah itu. Namun termasuk yaumun nahar ini. Yang disyariatkan untuk berkurban dengan melaksanakannya setelah pelaksanaan sholat dan hendaknya seseorang betul-betul mengikhlaskan apa yang dia kurbankan dari hewan sembelihan tersebut karena itu merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan dalam Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuku, nusuk ini banyak para ulama mentafsirkannya dengan kurbanku, sembelihan kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Fa sholli li rabbika wanhar. Dalam surat Al-Kautsar, sholatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. kurban. Tentunya kita membeli hewan, kemudian disunahkan untuk kita juga makan dari hewan yang kita kurbankan tersebut, baik itu sapi ataupun kambing yang biasa dikurbankan di tempat kita. Dan ingat, bagi kita yang berkurban itu dilarang memperjualbelikan daging kurban sembelihan kita. Beda kalau kita dikasih orang lain dan dapat bagian dari orang lain. Kebetulan kita sudah entah sudah kebanyakan daging ataupun sudah bosan makan daging ataupun ya tidak makan daging, artinya karena ada gangguan kesehatan dia menghindar, ya sah-sah saja karena bukan kurbannya dia. Ya, di antara yang dilarang dan merusak pahala korban itu adalah memperjualbelikan hewan kurban sekalipun kulitnya, termasuk yang harus kita bagi-bagikan. Bagi yang kedapat bagian, misalnya dia dapat, ada orang hati ini ada kulit untuk ambil untuk kami, mau dia jual ya tak, sah-sah saja, sudah haknya dia. Namun kita yang sahibul kurban, kurbannya kita, tidak ada yang boleh kita perjualbelikan, termasuk tukar menukar. Besok janjian ya kita, saya kebetulan ini kurban sapi, ya, tapi ingin makan kambing, tapi saya nggak perjualan kambing, kita tukaran ya. Nah ini kan ada unsur jual belinya, istilah jual beli itu kan adalah tabadul al milk, yaitu tukar menukar kepemilikan. Nah ini dihindari lah yang seperti ini. Jadi kalau memang ya kita kurbannya sapi, ya tentunya kita disunahkan untuk makan dari ya, apa yang kita kurbankan, apa yang dari kita kurban tersebut, sapi tersebut, ada yang dia makan konsumsi untuk dia dan keluarganya, ada yang dia hadiahkan, dan ada yang dia sedekahkan. Tidak harus sepertiga, ada sih hadis tapi lemah sekali, tapi ya sah-sah saja dia ingin mempertigakan dari apa yang dia kurbankan tersebut, tapi tidak ada ketentuan seberapa yang ingin dia simpan atau ingin dia konsumsikan untuk dia dan keluarganya, seberapa yang ingin dia sedekahkan. Fakulu minha wa atimu, makanlah darinya, dan atimu yaitu berikanlah makan untuk fakir ataupun yang membutuhkan, ataupun hadiah. Yang hadiah ini boleh disalurkan kepada, mohon maaf, yang non muslim, misalnya ada tetangga kita sifatnya adalah hadiah, bukan bersedekah, tapi hadiah. Yang berkurban kambing juga demikian, disunahkan bagi dia untuk makan dari apa yang dia kurbankan, dari daging kambing tersebut. Dia makan, dia ada, misalnya dia, waduh, kebetulan saya suka sekali kambing, separuhnya dia simpan, ya haknya dia. Intinya berkurban itu adalah nyembelihnya itu adalah lillahi ta'ala. Kemudian dagingnya mau dia makan seberapa banyak ataupun lebih daripada separuh, ada yang dia sedekahkan, itu adalah tidak akan mempengaruhi keabsahan kurban tersebut. Yang dilarang itu adalah disebutkan adalah menjual belikannya atau yang ada unsur jual belinya. Mungkin saja terjadi di kita kebetulan dia kurban kambing tapi inginnya sapi, ingin makan untuk di rumah tapi berharap ataupun ada niatan nanti saya kurbannya kambing tapi saya dapat sapi, ini hindari yang seperti itu. Tapi kalau ternyata dia dihadiahkan oleh sahibul kurban yang lain, sapi, karena tahu orang itu dia tidak nyembelih sapi, kita hadiahkan, ya boleh-boleh saja. Atau sebaliknya, kita tanpa ada perjanjian, ada kesepakatan, atau ada perencanaan. Hindari adanya perencanaan-perencanaan seperti itu, kita khawatir justru ini yang merusak keikhlasan kurban kita. Merusak keikhlasan kurban kita. Jadi kurban yang kita sembelih tersebut adalah yang sudah kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganjurkan untuk kita makan darinya. Untuk kita makan darinya. Maka yang berkurban kambing kita sarankan untuk dia pun ikut mengkonsumsi apa yang dia kurbankan, kalau dia orang yang boleh makan kambing. Artinya kan ada kalanya orang memang dia oleh medis mungkin karena ada gangguan kesehatannya tidak dibolehkan makan daging kambing ataupun daging ini, bukan karena mengharamkannya, tidak, tapi karena ada gangguan kesehatan. Ini lain halnya. Namun seandainya ada inisiatif dari yang berkurban yang beda dengan kurbannya dia, misalnya yang berkurban sapi untuk membagikan daging kurbannya untuk dia sebagai hadiah, karena dia bukan orang miskin, tapi orang yang kaya, buktinya dia mampu berkurban, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Dapat hadiah, berarti kan kita terkadang berpikir, wah ini kan man tona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Ya tidak ada salahnya, kita kafi, kita balas. Barang siapa yang berbuat ma'ruf pada kepada kalian, maka balaslah. Kebetulan ada daging, ya kita juga ngasih daging, tapi bukan bersifat adanya perencanaan jual beli ataupun perjanjian tukar menukar. Ya ini ada kebetulan saja, ada yang berbuat baik kepadanya dengan memberi dan menghadiahkan dari kurbannya untuk kita konsumsi. Kita pun kebetulan ada daging yang beda dagingnya dengan dia. Ini kan tukar menukar, bukan disengajakan, tapi dalam bentuk berbalas budi ataupun berbalas pemberian. Ini yang ingin kita tambahkan dalam hal ini. Intinya kita dari hari-hari afdol ini yang adanya hanya di bulan Dzulhijjah, setelah hari Id masih ada 3 hari. Yaumu aklin wa surbin wa zikrin billah. Zikir kepada Allah. Hari tasyrik. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah pada Allah di ayam ma'dudat. Ayam tasyrik. Ayam tasyrik. Jangan kita artinya lalai, berpoya-poya ataupun terlalu bersenang-senang di hari-hari tersebut, lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ bukan hanya makan dan minum yang diingatkan oleh Allah. Wa zikrin lillah. Banyak berzikir. Oleh karena itu masih disunnahkan untuk bertakbir sampai sebelum terbenamnya matahari hari terakhir dari tanggal 13 tersebut. Masih ada syariat untuk bertakbir. Baik setelah sholat maupun yang bersifat mutlak di waktu-waktu selain daripada setelah sholat. Jadi ini terkait dengan hari-hari kita sekarang ini. Jadikanlah hari-hari ini untuk kita mendulang pahala dan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beramal soleh di hari-hari ini besar keutamaannya dibanding hari-hari yang lain. Sebaliknya, berbuat keburukan di hari-hari ini tentunya akan bernilai lebih buruk pula. Karena apa? Mestinya dia berbuat baik, malah dia berbuat buruk. Ini kan adalah memutarbalik fakta. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita membaca bulughul maram ataupun hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kita sampai saat ini masih di bab al-ghusl, wahkamul ghusl, bab tentang mandi dan hukum-hukum yang terkait dengan mandi yang kita kenal dengan mandi wajib ataupun mandi junub. Mandi wajib lebih umum, mandi junub lebih khusus untuk itu mandi wajib yang disebabkan oleh junub. Walaupun sebab mandi tersebut bukan hanya junub. Ada kalanya seperti yang akan kita baca hadisnya berikut ini. Qala Al-Hafidh rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin akhrajahu sab'atu. Hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ghuslu mandi yaumil jum'ati hari Jumat wajibun hukumnya wajib ala kulli muhtalimin atas setiap yang sudah balik, atas setiap laki-laki yang sudah balik. Hadis dikeluarkan oleh Sab'ah. Sab'ah ini meliputi Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Ini 7 meriwayatkan hadis ini semuanya. Artinya lebih mantap akan kesohihannya. Dan riwayat lain adalah ghuslu yaumil jum'ati haqqun ala kulli muhtalimin. Lafadznya hak ganti daripada wajib namun maknanya sama. Kata-kata wajib ya hukum asalnya adalah menunjukkan wajib, harus, suatu keharusan. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan pertama disyariatkannya mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandi janabah. Yang demikian itu kenapa kok kita katakan seperti mandi janabah? Karena dalam hadis yang lain manigtasala yaumal jum'ati guslal janabati summa ata fi sa'atil ula seka'annama korroba badanatan. Barang siapa yang mandi hari Jum'at dengan mandi janabah, artinya seperti dia mandi janabah, ada niatnya untuk membedakan mandi tersebut dengan mandi biasa, diniatkan mandi wajib itu mandi janabah. Adapun mandi janabah kan ya sudah yang penting terbasahin sekujur tubuh, itu terpenuhinya kewajiban mandi janabah. Kalau mau sunahnya bagaimana yang akan datang, dimulai dari membasuh tangan, kemudian membasuh mohon maaf kemaluan, kemudian dia berwudu terlebih dahulu dengan wudu seperti wudu sholat, kemudian dia mengkeramas kepalanya, artinya memasuk-masukkan air ke rambutnya dengan jari jemarinya, kemudian menyiramkan air 3 kali ke atas kepalanya, kemudian disusul dengan ke seluruh tubuhnya. Selesai. Ini mandi janabah yang sesuai dengan artinya sunnah. Adapun sudah dikatakan mandi janabah ketika seseorang itu sudah menyiramkan air ke seluruh sekujur tubuhnya terkena oleh air itu. Itu artinya untuk wajibnya, untuk sunnahnya yang seperti tadi. Ada khilaf para ulama, apa sih maksud mandi hari Jumat dengan mandi janabah? Maksudnya itu apakah yang penting di hari Jumat tersebut mandi, mau setelah sholat ataupun sebelum sholat, atau yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi untuk sholat Jumat? Kan kalau kita melihat letter lock daripada hadis ini adalah ghuslu yaumil Jumat, mandi hari Jumat. Sehingga ada yang berpendapat, kan yang penting mandi. Mau sebelum Jumat, mau setelah Jumat, mandinya itu untuk harinya. Pendapat yang kedua mengatakan, dia adalah maksud mandi itu idza waqa'a lis-shalah. Apabila dia lakukan untuk mengerjakan sholat. Karena sebab daripada hadis ini adalah idza jaa'a ahadakumul jumu'ah falyaghtasil. Lafaznya, apabila salah seorang daripada kalian ingin datang untuk sholat Jumat, maka hendaknya mandi. Ini pendapat jumhur ulama. Mandinya tadi bukan semata-mata mandi untuk hari Jumatnya, tapi mandi untuk dia menghadiri sholat Jumat. Untuk dia menghadiri sholat Jumat. Sehingga yang berkewajiban mandi ini hanya yang wajib atasnya sholat Jumat. Yang wajib atasnya sholat Jumat. Yang tidak wajib atasnya sholat Jumat, maka tidak wajib atasnya mandi walaupun dia ikut Jumatan. Apa itu? Contohnya wanita. Wanita tidak wajib baginya untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, tidak perlu lagi sholat duhur. Tapi dia tidak wajib untuk menghadiri dan ikut dalam Jumat. Beda dengan laki-laki yang dewasa. Yang sudah balik, wajib ya. Selama dia bukan musafir, selama dia bukan sakit, wajib. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan meninggalkan sholat Jumat. Jamaah semuanya. Sampai ada hadis. Berturut-turut meninggalkan sholat Jumat itu ditulis dia termasuk dari ghafilin, orang-orang yang lalai. Ataupun dicap nifaq di kalbunya dengan sengaja. Dia meninggalkan Jumat. Namun seperti wanita tadi, nah, apakah wajib juga dia mandi? Ya bagus kalau dia mandi. Tapi tidak wajib. Meskipun dia datang Jumat. Karena apa? Karena Jumatan tidak wajib baginya. Beda dengan orang yang dewasa, laki-laki. Dia wajib untuk mandi apabila dia ingin menghadiri Jumat. Dan tidak wajib bagi dia mandi kalau dia misalnya tidak menghadiri Jumat. Misalnya dia adalah seorang musafir atau karena sakit, dia tidak menghadiri Jumat. Dia tidak mengapa dia tidak mandi di hari tersebut. Karena memang tadi mandinya tadi bukan untuk harinya. Yang sahih dia adalah untuk menghadiri Jumat. Dalam hadis ini, faedah berikutnya adalah dari kalimat ala kulli muhtalimin, wajib atas setiap muhtalimin. Yang muhtalim di sini adalah maksudnya adalah yang sudah balik. Kata pencara di sini, ya dulu ala anna ghuslal jum'ati wa in kana wajiban li sholati nafsiha fa innahu la yajibu ala shighar. Mandi Jumat ini walaupun dia kewajibannya itu adalah untuk sholat, dalam rangka sholat, akan tetapi tidak wajib bagi anak kecil mandinya. Walaupun anak kecil ini ikut Jumatan. Wa in atau ilaiha, walaupun dia datang Jumatan. Walaupun dia datang Jumatan. Tidak mengapa. Anak kecil kita biasakan untuk menghadiri Jumat. Membiasakan. Karena dengan terbiasa itu maka akan menjadikan sesuatu itu adalah apa namanya lengket, membekas, dia menjadi sifatnya apabila dibiasakan. Dan memang kan keumuman dari hadis muru abna'akum bisolati auladakum bisolati wahum abna usab'in, ajaklah anak-anak kalian, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Ini menunjukkan bahwasannya termasuk mengajak mereka sholat Jumat. Ya tentunya dipesan untuk tidak main-main, untuk tidak ribut, diingatkan dengan hadis. Kalau imam sudah berbicara, untuk tidak berbicara lagi, mulai dididik. Karena kalau ini tidak dipesan, nanti sampai dewasa. Imam bicara, dia juga punya halaqah di belakang. Ngobrol sendiri. Namun dengan dibiasakan, diingatkan, ataupun duduk dekat orang tuanya. Namun di sini, apakah wajib juga bagi mereka mandi? Karena Jumat tidak wajib bagi mereka, maka mandi ini tidak wajib. Walaupun mereka juga datang. Ini penjelasan pensyarah di sini. Kemudian hadis ini pula mengingatkan bahwasanya di antara tanda balik adalah istilam. Istilam ini adalah mimpi basah. Yang kemarin-kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya istilam ini adalah salah satu tandanya baliknya seorang anak. Berpindah statusnya dari anak menjadi balik dengan dia mimpi, kemudian dari mimpi tersebut bangun dan ternyata dia mengeluarkan mohon maaf firma menandakan bahwasanya dia sudah balik, walaupun misalnya mohon maaf bulu kemaluannya belum tumbuh atau belum genap berumur 15 tahun, tapi sudah ihtilam, baru umur 10 tahun, 11 tahun, sudah terkena beban syariat, dan dia sudah terhitung mukallaf. Mukallaf, terkena beban syariat. Wajib atasnya sholat 5 waktu yang sebelumnya tidak wajib. Wajib atasnya puasa Ramadan yang sebelumnya tidak wajib. Jadi ini kata-kata istilam dijadikan sebagai julukan untuk yang sudah balik. Yang sudah balik. Di sini juga menunjukkan bahwasanya jatuhnya kewajiban setelah anak tersebut balik. Adapun sebelum dia balik, maka rufi al-qalam an salasin. Diangkat pena dari 3. Artinya dia tidak terbebani dengan beban syariat. Ani sobi hatta ia belum. Dari anak kecil sampai dia balik. Sampai dia balik. Salah satu tanda balik tadi istilam ini mimpi. Mimpi basah. Yang kedua adalah tumbuh bulu kemaluan. Walaupun belum pernah mimpi. Ternyata sudah nampak. Dulu kemaluannya. Yang dua ini belum, ternyata sudah berumur 15 tahun dengan hitungan bulan Hijri, bulan Komari yang relatif lebih pendek daripada bulan Masehi. Dan ini pentingnya kita memperhatikan perhatian dengan bulan-bulan Hijri ini. Di antaranya ini adalah untuk mengetahui baliknya anak. Kalau wanita ditambah dengan satu, yaitu datangnya haid. Datangnya haid itu tanda-tanda balik. Kemudian dikatakan pencara di sini, zahirul hadis wujubu ghusli yaumil jum'ati ala kulli balikin. Kalau melihat kepada zahir hadis, wajibnya mandi hari Jumat ini adalah bagi setiap yang sudah balik. Bagi yang sudah balik. Yang belum balik tidak wajib. Namun apakah setiap yang balik? Maka tentunya khilafnya kembali kepada tadi. Mandinya tadi untuk hari Jumatnya atau untuk sholat Jumatnya. Namun yang roji adalah untuk sholat Jumatnya. Sehingga wajibnya mandi bagi balik ini apabila dia ingin menghadiri Jumat. Karena hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza jaa ahadukum al jumu'ata falyaghtasil, apabila salah seorang daripada kalian ingin datang sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Jaa ahadukum jum'ah, kalau hari Jumat aja kan sudah memang sudah datang. Sekarang kita yang ingin datang, datang ke mana? Al jum'ah maksudnya adalah sholat Jumat, menghadiri acara Jumatan. Acara Jumatan yaitu diantaranya adalah sholat Jumat. Maka wajibnya di situ. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hadis ini taksisu masru'iyatil ghusli yaumal jum'ati wa taksisuhu birrijal dunan nisa. Khusus disyariatkannya mandi pada hari Jumat itu untuk laki-laki, tidak wanita, walaupun mereka menghadiri salat. Dalilun ala annal ghusla huwa li salatil jum'ah. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan salat mandi tadi adalah untuk salat Jumat. Untuk salat Jumat. Kemudian di sini disebutkan oleh para ulama juga di antara keistimewaan hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat bahwasanya yang menghadiri sholat Jumat disyariatkan untuk mandi. Karena Jumat adalah khairu yaumin sholat alaihi syamsu yaumal Jum'ah. Yaumul Jum'ah. Hari yang paling baik matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Hari Jumat. Para ulama mengkiaskan disyariatkannya mandi di hari Jumat ini juga ke hari Id. Mandi untuk hari Id. Walaupun tidak wajib seperti kalau kita mandi Jumat. Dengan pertimbangan, pertama, Jumat itu merupakan salah satu hari rayanya kaum muslimin. Yang bersifat pekanan. Sedangkan Id adalah hari rayanya kaum muslimin yang bersifat tahunan. Sama hari rayanya. Jumat, di situ berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah Jumat, sholat Jumat bersama khutbahnya. Hari Id juga sama demikian, bahkan berkumpulnya pada hari raya Id lebih banyak. Lebih banyak. Maka disyariatkan untuk seseorang juga mandi untuk hari Id. Disunahkan baginya untuk mandi dan bersih-bersih diri. Seperti ketika dia ingin Jumat juga bersih-bersih, semacam motong kuku, tapi ya tadi ya, karena Idul Adha ini adalah Idul Kurban yang berkurban, tidaklah dia potong-potong kuku dan potong-potong rambut dan yang disyariatkan memotongnya, kecuali kalau dia sudah motong kurbannya. Kalau dia sudah motong kurbannya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya idza jaa yaumul asyr ayyamul asyr wa arada ahadukum an yudahiya fala ya'khud min basharihi syai'an. Apabila sudah datang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada di antara kalian ingin berkurban, jangan dia mengambil dari bagian tubuhnya sedikit pun. Maksudnya adalah kuku, rambut, dan bagian-bagian kulit yang biasa dia lepaskan ataupun yang dia bersihkan. Nah, di sini kita bacakan. Akhada ba'du ulama min masru'iyya iktisali yaumil jum'ati istihbabu al-iktisali kulli istima'i ibadatin amin ka sholatil id. Para ulama mengambil dari disyariatkannya mandi untuk sholat Jum'at, juga disunahkan mandi untuk setiap adanya pertemuan ibadah, berkumpulnya ibadah dalam satu tahun seperti sholat. Terkait dengan mandi untuk yaumul Jum'ah, kalau kita melihat kepada khilaf, ada khilafnya. Banyak dari para ulama berpendapat dia hanya sunnah mu'akkadah, tidak sampai wajib. Namun apa yang kita bacakan dan kita tadi pelajari itu pendapat insya Allah yang lebih kuat, karena nas daripada hadis yaitu wajibun, dalam bahasa lain hakun. Itu menunjukkan bahwasanya mandi ini adalah bagi laki-laki yang dewasa yang ingin menghadiri Jumat, itu adalah wajib. Apakah sah Jumatnya kalau dia tidak mandi? Ya tetap sah. Dia bukan syarat. Bukan syarat. Tapi adalah kewajiban bagi orang yang ingin mendatangi Jumat seperti itu. Tapi bukan syarat sahnya. Sahnya sholat Jumatnya. Tetap sholat Jumatnya sah. Dan pernah terjadi di sebagian para sahabat, dia tidak mandi, cuma dapat teguran dari khotibnya, tapi tetap dia mengikuti kegiatan Jumat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita atau pelajaran fikih kita untuk malam hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.